kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa. Yang kekal takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa. Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Pintumu dan Bapa yang kekal.